الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب sebutkan isim-isim yang beramal seperti amalan fiilnya. Enggak ya karena Abah Sofia. Sebaiknya menambahkan lagi apa? Ada tiga tambahan yaitu isim masdar, majrur, mufrad, dan majrur. Baik. Musannif tidak menyebutkan di sini tentang isim masdar. Kenapa alasannya, Mbak Arif? Kenapa ya, Pak Isa? Jarang beramal. Jarang beramal. Bahkan? Bahkan Sastriun melarang. Melarang beramalnya. Adapun dorof dan majruf ya, Pak Lukman. Kenapa nggak disebut oleh syarih, oleh mu'alif? Bantu, Abdullah. Sama. Hendak, Usman. Karena ikhtilaf ya malihima, ada khilaf. Yang pertama adalah masdar. Mahwal masdar. Ya. Nah. Bedanya masdar dengan isim masdar apa? Kalau masdar terkandung padanya semua huruf-huruf fiilnya. Kalau isim masdar, nah, contohnya apa? Dorban itu apa? Isi masternya apa? Contohkan yang ada masdar dan isi masdar. Atau masdarnya? Isi masdarnya? Apa lagi? Tawad doa, masdarnya. Tawad doan, isim masdarnya. Wudu'an. Nah. Baik. Kenapa musannif memulai isim-isim yang beramal seperti amal dengan masdar? Apa namanya? Bazwar. Fil istiqaq ala sahih. Nah, karena masdar itu adalah asal fi'il dalam pecahannya menurut pendapat yang sahih. Kemudian disyaratkan masdar itu beramal seperti amalan fi'ilnya kapan? Ya, Pak Usman. Ditakwil apa? Apabila saya dibuktikan atau ma dengan fi'ilnya. Contohnya apa? Contohnya? Dorbuka. Nah, yu'jibuni dorbuka zaidan, dorbuka fa'il dari yu'jibuni, kemudian zaidan, yaknya maful bih, kemudian dorban, dorbuka zaidan, zaidan maful bih, hamilnya mana? Dorbu. Fa'ilnya? Berkab secara makna dan secara lafadz ya mudhof ilai. Baik, kemudian di sini bisa diganti dengan apa? Yu'jibuni atau ma tadribu zaidan. Nah, yu'jibuni an tadriba zaidan, yu'jibuni ma tadribu zaidan. Apa bedanya an dan ma di sini? Ya, karena apa Sofia? Maknya juga sama Mas Dari ya. Bedanya sama-sama, sama-sama Mas Dari ya. Kalau an itu untuk lampau atau akan datang, kalau ma untuk sekarang. Tayyib Nastamir ikra ya Pak Lukman. Kala syarih. Kala syarih. Wa qawluhu nahu. Wa qawluhu nahu yukjibuni berbuka zaidan. Fadzarbu jarum. Amal ro'i. Amilar ro'a. Amilar ro'a. Mahalan inti damiri. Wan nasra. Fi zaidan di annau yakillu mahaluhu. Mahallahu. Mahallahu fi'la. Fi'lun. Fa'ilnya yahillu. Fi'lun ma'a'an. Fatakbiru yukjibuni anta riba zaidan. Ay. Godan. In. Uridu bihi. In. In. Kalau uridu itu fi'il mad. Fi'il mudhari' saya ingin. Tapi di sini bukan saya ingin. Tapi ini fi'il madhi majhul. Urida. Nah. Urida. Urida bihi istiqlalu au an darabta zaitan ay amsi in urida bihi amudi wakana dakulu fima badahu. Nah, ucapan beliau contoh ya yu'jibuni darbuka zaitan adalah mengagumkanku pukulanmu terhadap si Zaid. Maka darbu di sini masdar. Dia beramal rofa secara kedudukan pada domir kaf. Secara apa? Kedudukan. Karena dia fa'il. Tapi secara lafdhan dia mudhof ilaih. Dan beramal menasabkan pada zaidan. Sebagai apa? Maful bih. Karena berbuka ini bisa ditempati tempatnya oleh fi'il bersamaan. Takdirnya apa? Yu'jibuni an tadriba zaidan atau yu'jibuni ma tadribu zaidan. Kalau pakai an yu'jibuni an tadriba zaidan ghadan. Besok berarti waktu kapan? Istiqbal jika diinginkan dengannya waktu akan datang. Atau an dorobta zaidan pakai fi'il mudhof madhi jika ini amsi kemarin jika diinginkan dengannya al-mudhi. Wakala taqulu fi ma ba'dahu. Demikian kamu katakan pada apa yang setelahnya. Kalau misalkan kita ganti ma, yu'jibuni ma tadribu zaidan. Berarti takdirnya apa? Yu'jibuni an tadriba. Ya, al-an. An tadriba zaidan al-an. Istamir ya, Pak Alif. Fi'il mudha'af di jazm itu tanda jazmnya dengan apa? Mudha'af itu yang bagaimana toh? ain dan lam fi'ilnya huruf a, huruf yang sama kalau jazm dengan fat atau sukun muqaddar. Jadi fat lam yahilla. Fa'il lam yahilla mahallahu fi'lun ma'an awma lam ya'mal. Nahmu dorobtu dorban zaidan. Fa zaidan mansubun bidorobtu labi dorban. Ittifakon lima takodama. Nah, jika tempatnya masdar, mahallahu itu mahal masdar, memihak kembali kepada masdar. Jika tempatnya masdar itu tidak bisa diduduki an atau ma bersama fi'ilnya, maka dia tidak beramal. Siapa dia ini? Alif lam ya'mal, maka dia tidak beramal. Dia siapa? Masdar. Masdar tidak beramal. Kenapa? Tidak bisa digantikan an dan fi'ilnya atau ma dan fi'ilnya. Contohnya, dorobtu dorban zaidan. Aku telah memukul si Zaid dengan sebenar-benarnya pukulan. Nah, di sini dorban zaidan. Tidak bisa zaidan maf'ul bih dari dorban. Kenapa dorban tidak bisa digantikan dengan an? Dorobtu an. Dorobta zaidan tidak bisa. Atau ma dorob tidak bisa. Maka zaidan mansubnya dengan dorobtu yang di depan. Fi'il fa'il. Maf'ul bih dari dorobtu. Sedangkan dorban sebagai apa ini? Maf'ul mutlak. Tidak dengan dorban. Jadi mansubnya zaidan bukan dengan dorban, tapi dengan dorobtu. Adapun dorban ini maf'ul mutlak. Ittifaqan, dengan kesepakatan. Dengan alasan apa yang telah berlalu. Alasannya apa tadi? Alif. Tidak bisa diduduki oleh an dan fi'ilnya atau ma dan fi'ilnya. Fi'lun ma'an itu ada fi'ilnya. Jangan cuma an saja. Fi'lun ma'an atau fi'lun ma'am ma'am. Sistem ya? Wa syarih maka da'ala ya'malu in hala halla in halla mahalahul fi'li fi'lu fi'lu wahdahu nahwu darban zaidan fa zaidan mansubun bi fi'li mahdufi an-nasibi lil masdari la bihi lama lima taqaddama wa taksiru idrib zaidan. Demikian pula masdar tidak beramal jika yang menempatinya itu hanya fi'il saja, bukan an dan fi'il atau ma dan fi'il. Kan syaratnya harus bisa ditempati oleh an dan fi'il atau ma dan fi'il. Jadi kalau yang bisa menempati masdar itu hanya fi'il saja, dia tidak beramal. Contohnya dorban zaidan. Maka zaidan di sini mansubnya dengan fi'il yang mahdhuf yang menasabkan masdar. Idrib dorban zaidan. Gitu. Tidak dengan masdar. Labihi, ini tidak dengannya dengan masdar. Kembali kepada masdar. Dengan alasan yang telah berlalu. Apa alasannya tadi? Bahwasanya masdar tidak bisa digantikan. Dengan an dan fi'ilnya. Atau ma dan fi'ilnya. Baik, takdirnya idrib zaidan. Istamir. Ambil langsung. Oh lu punya antum kan B? Apa kan B? Apa? Gak ada sini. Terus? Terus dal amal wala mufsulan min ma'lulihi di ajnabi wala mu'akhkharan an ma'lulahu an ma'lulihi wala mahrufan wa ma'rifat wa ma'rifat tafsir wa ma'rifat tafsir tafsiri mudah-mudahan wa ma'rifat tafsiri yutlabu minal akhli au huayrihi minal maktulah minal mutawalat dan matulah minal mutawalat. Tandi masdar tidaklah beramal kecuali dengan dua syarat. Syarat wujudi atau syarat adami. Syarat wujud itu ada syaratnya, adami itu tidak ada. Adapun yang pertama, syarat apa tadi? Wujudi adalah apa yang telah disebutkan musannif dan ucapannya disyartin. Dan syarat apa? Syarat wujudi yang mana? Yahilla mahallahu an ma'afi'li au ma'afi'li. Adapun syarat adami, syarat yang tidak ada, artinya tidak boleh adalah, hendaklah masdar itu tidak ditasghir, masdar itu tidak disembunyikan, masdar itu tidak dibatasi, masdar tidak diberi sifat sebelum beramal. Demikian pula masdar tidak dipisahkan dari makmulnya dengan sesuatu yang asing, kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat tersebut. Demikian pula masdar tidak boleh diakhirkan dari makmulnya, masdar tidak boleh dibuang. Dan mengetahui rincian hal itu bisa dilihat, dicari dalam asal. Ini maksud asal apa? Alam dunia. Tambah raono, karawe raono. Atau yang selainnya dari kitab-kitab yang panjang. Mawal asal ya, Pak. Alhamdulillah. Alamul Arab. Apa? Ini. Ini mana? Jangan mengatakan ini itu apa? Hah? Utami, Pak? Enggak ada. Mana? Asal. Buruh. Tuh. Oh, sudah pernah ini asal-asal. Bukan numer. Loh, Osman, Pak Sofia, Pak Lukman, Pak Alif. Nah, ketemu Pak Alif. Al-Jauh Har An-Nafiyah. Surah Bahya ini kan ringkasan. Ya kan? Masih ingat enggak? Di mukaddimah Asy-Syarih mengatakan bahwasanya wada'tu lihwani talabata lil mubtadi'in ikhtasartuha min kitabi 'alal mutammima al-mustamma bi al-jawahirun naqiya 'ala mutammima al-ajrumiyya. Aku susun kitab ini Durrah Bahiyyah ini untuk saudara-saudaraku para penuntut ilmu pemula. Aku meringkasnya dari kitabku syarah terhadap mutamimah yang diberi judul dengan Al-Jawahirun Naqiyah ala mutamimah ala jurumi. Jadi kalau beliau katakan asal berarti apa? Al-Jawahirun Naqiyah. Tapi belum punya kitabnya. Oh, wah. Hah? Belum. Nanti kalau belajar terus ketemu ini, pembahasan ini. Insya Allah. Baik, sengaja di cetakan baru dia sebutkan. Cetakan lama itu kan. Dihilangkan oleh Syarif dari cetakan baru. Sudah ya? Walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun wal nasa makulun bihi takdiru walaula an dafa Allahu nasa au an yadfa Allahu nasa. Nah, laula dafullah dafu masdar mudhaf kepada fa'ilnya idhafatul masdar ila fa'ilihi annasa maf'ul bih akhirnya walaula an dafa'allahu nasa mati kapan ini kalau ditakdirkan dengan an atau an yadfa'allah bila ditakdirkan dengan an masdariyah yang diinginkan dengan istiqbal atau ma masdariyah yang diinginkan dengan al sekarang tamir wa qawluhu aqyas ucapan dia lebih mencocoki kias. Siapa yang akias? Yang akias yang mana? Kalau yang kedua itu pakai kaf. Akias ini lebih sesuai kias. Oh, gitu loh maksudnya. Kan di matan disebutkan masdar itu ada tiga keadaan. Pertama mudhaf, yang kedua ditanwin, yang ketiga diiringi alif lam. Kalau beramalnya masdar mudhaf itu akbar, lebih banyak daripada dua yang lainnya tadi. Wa amaluhu munawwanan aqyas. Nah, beramalnya mudhaf masdar ditanwin itu lebih sesuai dengan qiyas. Apa maksudnya? Sesuai dengan kias, kata syarih, daripada beramalnya mudhof, atau diiringi alif lam. Kalau beramalnya mudhof, aksar, lebih banyak. Kalau beramalnya makrunan bil alaba, syad. Nah. Adapun ketika ditanwin itu akyas, sesuai dengan kias. Kenapa? Karena ketika itu, hikna ibin, ketika itu, ketika apa ya Pak Ishak? Ahsan. Hikna ibin, tanwin, iwat. Hikna id, yunawan, al-masdar. Ketika masdar ditanwin, menyerupai fi'il dari sisi nakiroh. Nah, fi'il itu nakiroh. Contohnya, ajibtu min darbin, Zaidun Amron dengan menanwin Darbin dan juga seperti contoh musannif maka Darbin dan Et'amun masdar dua masdar yang ditanwin Zaidun pada contoh yang pertama fa'ilnya Amron maf'ul bihnya maka fa'il Et'amu mahzuf sedangkan yatiman maf'ulnya takdirnya A'o Et'amu yatiman baik hey. Berikutnya. Besar. Wa amaluhu. Wa amaluhu. layuk mi. Kalau amila kan beramal, yuk milu mengamalkan. Farisi ucapan beliau dan beramalnya diiringi dengan alif itu syad, yakni syad ganjil dalam kias dan sedikit dalam sama didengar dari Arab. Karena masdar yang diiringi alif lam itu jauh penyerupaannya dengan fi'il. Karena diiringi dengan alif lam. Ya. Karena hukum asalnya fi'il itu dari sisi ma'rifat nakirah dan nakirah. Maka sungguhnya an-nikah ya, masdar yang diiringi dengan alif lam, fa'ilnya mahdhuf. Dhaifun nikayati a'da'ahu maf'ul bihinya. Takdirnya dhaifu nikayatihi a'da'ahu. Beramalnya dia ini iring alif lam adalah pendapatnya si bawah dan yang mencocokinya. Adapun kufiyun dan sebagian basriin tidak mengamalkannya. Nya siapa? Penumer masdar diiring alif lam. Al-Farisi membolehkannya tapi jelek. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai dari isim pertama yang beramal seperti amalan ini yaitu al-masdar. Naktali bihadza barakallahu fiik.